Kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, kembali kita sambung pelajaran kita, ta'lim rutin kita pada kitab Taisir al-Allam Syarah Umdatil Ahkam. Fa barakallahu fikum, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk tentang bab mengusap kedua khuf. Ini telah berlalu bahwasanya yang dimaksud dengan khuf di sini yakni dia alas kaki yang sampai menutup kedua mata kaki, bisa itu sepatu maupun kaos kaki. Maka pada hadis yang lalu disebutkan bahwasanya di mana sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu ingin melepaskan kedua khuf yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku ketika memakai kedua khuf ini, memasukkan kakiku pada khuf, sudah dalam kondisi yang suci, tidak berwudu sebelumnya. Famasaha alaihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap keduanya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya yang diusap pada bagian khuf adalah bagian punggungnya, bagian atas, bukan bagian alasnya. Makanya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kana hadzal din yubna 'ala ar-ra'yi lakana asfalu khuffin aula bil mas." Kalau misalnya agama Islam ini dibangun, dipondasikan sesuai dengan akal manusia, tentu bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian punggungnya, daripada bagian atasnya. Baik. Fa insyaallah kita lanjut pada hadis berikutnya, di mana pada bab ini al-mashu 'alal khuffain hanya terdapat dua hadis. Kemudian kita akan melanjutkan pada bab setelahnya. Tab hadis yang kedua pada bab al-mashu 'alal khuffain, qala musannifu rahimahullah an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Dari sahabat Abu Hudzaifah ibn Yaman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu safar beliau. Fabala, kemudian beliau ketika itu menunaikan hajat, buang air kecil. Watawaddoa, baru kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, kemudian di ujung wudunya, setelah hampir menyelesaikan wudu pada bagian kaki, beliau mengusap kedua khufnya. Artinya tidak melepas, hanya mengusap, tetap dipakai. Kemudian ketika bersuci pada bagian kaki tidak perlu melepas khuf lagi, hanya sebatas mengusap keduanya. Taib, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang dapat kita ambil dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma ini, di mana faedah yang pertama, masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini fi safari. Ini disyariatkan mengusap kedua khuf ketika dalam kondisi safar. Mengusap kedua khuf dalam kondisi safar. Taqala wa muddatul mashi 'alal khuffaini wal 'imamati fis safari, dan batas waktu mengusap kedua khuf dan juga imamah, ini sorban, mengusap khuf dan juga sorban fis safari dikala kondisi safar, salah satu ayyamin bilayaliha, ini 3 hari 3 malam ketika seorang dalam kondisi musafir, dalam kondisi safar. Taib, wa muddatul mashi lil muqimi yaumun wa lailah. Adapun untuk seorang mukim, jika ia menggunakan khuf, maka batas waktunya hanya 1 hari 1 malam. Untuk mukim 1 hari 1 malam, dan untuk musafir 3 hari 3 malam. Ay 24 sa'atan, yakni 24 jam untuk mukim. Yuhsabu ibtida'uha fis safari awil hadari min sa'atil mashi 'ala ashahhil aqwal. Ini dihitung waktu mengusap khuf tersebut, baik seorang dalam kondisi musafir maupun al-hadar, kondisi mukim, dari waktu ia mengusap pertama kali khufnya. Sehingga jika seorang, contoh misalnya, seorang yang mukim, bukan seorang yang musafir, tidak melakukan safar, ia mengenakan khuf pada waktu setelah sholat subuh. Pada waktu setelah sholat subuh, ia telah memasukkan kedua kakinya pada khuf ketika sholat subuh, dalam kondisi suci tentunya. Kemudian ia baru mengusap khuf tersebut ketika mengambil air wudhu di waktu zuhur. Maka dari situlah dihitung 24 jam di waktu pertama kali ia mengusap khuf tersebut. Walaupun memang mengenakan sudah setelah sholat subuh, namun ketika pertama kali dia mengusap khufnya itu pada kondisi setelah, sebelum menunaikan sholat zuhur. Maka dari situ dihitung 24 jam. Begitupun untuk yang seorang musafir, dihitung 3 hari 3 malamnya, nanti stopnya di sebelum melakukan sholat zuhur juga. Ala as-sahil aqwal, menurut pendapat yang paling sahih. Ini ibtida'u waqtiha minal hadas, dimulai dihitung waktunya ketika ia mengusap khuf tersebut dari hadas. Baik, faedah yang kedua, al-mashu 'alal khuffaini ba'dal wudu'i minal bauli. Yang namanya mengusap kedua khuf ini dilakukan ketika berwudu dari hadas kecil. Contohnya seperti al-baul, buang air kecil. Taib, qala wa thabata al-mashu 'alal khuffaini wa 'alal imamati min kulli hadatsin asghari fi ahaditsa katsirah. Dan telah disebutkan ketetapan mengusap kedua khuf ini, begitu juga mengusap imamah, surban yang dikenakan, min kulli hadatsin asghar. Ini hanya dilakukan ketika bersuci dari hadas yang kecil. Disebutkan di berbagai riwayat hadis, hanya dilakukan mashu alal khuffain, begitu juga terhadap imamah. Ini hanya dilakukan ketika berhadas kecil. Taqala ammal hadatsul akbar al mujabu lil ghusli kal janabah. Adapun jika memang itu hadas akbar, najis besar, yang mewajibkan seseorang untuk mandi, contoh seperti junub kal janabah, fala yakfi fihil mashu alal khuffaini wala alal imamah, maka tidak cukup jika ia hanya mengusap kedua khuf dan juga imamahnya tersebut. Bal labudda minal iktisal, bahkan dia harus mandi, karena tidak cukup jika hanya mengusap kedua khuf, karena yang terjadi adalah hadas besar, ini junub. Yang namanya junub mewajibkan seorang, mengharuskan seorang untuk mandi, sehingga tidak sah jika hanya melaksanakan toharoh dengan mengusap kedua khuf. Itu tadi ketika hadas kecil dan juga hadas besar. Ini kondisi lain, ammal jabirah wal juruh al ma'subah. Namun jika seseorang ketika melaksanakan toharoh, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar, namun kondisinya demikian, ada al-jabirah wal-juruh al-maksubah, ada luka yang parah, luka yang robek, atau luka yang sampai dia membusuk, wal-juruh al-maksubah, atau hanya sekedar luka kecil, luka ya sebatas lecet atau tergores, fa innahu yumsah 'alaiha min al hadatsainil asghari wal akbar, maka cukup diusapkan air pada luka tersebut, baik itu ketika ia berwudu dari hadas kecil maupun ketika mandi janabah dari hadas besar. Ketika di badannya, di anggota tubuh, salah satu anggota tubuhnya ada luka, maka cukup diusapkan air saja. Tidak perlu diguyur, tidak perlu dicuci. Amma idza kana al-mashu yadurruha aw yakhsha minhu ad-darar. Kalau saja diusapkan air pun masih dikhawatirkan akan lebih membuat parah luka tersebut, fala tamsah wa yutamammamu wa yutayammamu anha, maka tidak perlu kita mengusapkan air pada luka tersebut, pada bagian luka tersebut, maka cukup kita bertayamum saja. Contoh salah satu luka di bagian anggota wudu, ini ketika hadas besar, contohnya ketika mandi, kan namanya mandi junub juga salah satu kaifiyah yaitu berwudu. Ketika berwudu, ya sudah kita jangan usap lukanya, cukup kita bertayamum saja. Seperti itu. Tidak perlu kita basuh. Kalau misalnya bisa diusap, diusapkan air saja. Kalau misalnya masih juga dikhawatirkan akan menambah mudarat, maka ketika bersuci, kita tidak perlu membasuh luka tersebut, cukup bertayamum saja. Walakin ma'a ghusli sa'iril a'dha as-sahihah. Namun tetap kita mencuci seluruh anggota badan yang lainnya. Karena memang yang dihindari air hanya bagian tertentu, bagian yang ada lukanya saja. Fa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Bagaimana kita lihat pada faedah hadis ini, kita bisa mendapatkan makna betapa mudahnya agama Islam ini. Dalam hal bersuci saja sudah banyak keringanan dan toleransi padanya. Salah satunya ketika seorang ada memakai khuf, dan juga ketika hendak bertoharoh dalam kondisi salah satu anggota tubuhnya ada luka di sana. Maka betul-betul agama Islam memberi dispensasi yang sangat ringan. Itu tadi dia sekiranya dua faedah dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma pada bab al-mashu 'alal khuffain. Dari sini kita telah mengetahui bagaimana caranya mengusap khuf dan juga batas waktu khuf itu dihitung, baik ketika seorang lil mukim, seorang masih mukim, atau ia sebagai musafir, seorang dalam fi halis safar, kondisi safar. Taifa insyaallah taala kita akan melanjutkan pada bab yang setelahnya. Taif insyaallah jelas pada al-mashu 'alal khuffain ini. Taif kemudian kita lanjutkan pada bab setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah babun fil madhi wa ghairihi. Ini kita masih dalam silsilah rangkaian tentang kitab Thaharah. Sehingga pada pertemuan yang lalu, pertemuan kali ini, dan beberapa pertemuan berikutnya, kita masih akan tetap dalam kitab Thaharah, dalam kitab yang menjelaskan tentang bersuci. Bersuci dari segala hadas, bersuci dari segala kondisi. Tapi sekarang pembahasannya tentang bersuci fil madhi. Taib qala al-madhyu huwa as-sa'ilu alladhi yakhruju min adh-dhakari. Ini al-madhyu, air madhi. Huwa as-sa'ilu alladhi yakhruju min adh-dhakar. Ini cairan yang keluar dari kemaluan. Inda hijanish syahwati. Ketika bangkitnya syahwat. Ya, ketika seorang bangkit syahwatnya, bisa jadi al-madhyu itu keluar darinya. Taib. Kemudian ciri-cirinya, wa yakhruju bila dafqin wa la ladzatin. Air madhyu ini keluar tanpa ada ad-dafq, ada tekanan, wa la ladzah, dan juga tidak ada rasa ladzat. Dari sini dia sudah beda definisi dengan al-mani, dengan air mani. Berlawanan, jika al-mani dia bidafqin waladzah, ada tekanan dan juga ada rasa ledat ketika mani keluar. Namun ini madhi. Wala ya'kubuhu futur. Dan setelah keluarnya al-madhi ini, dia tidak diikuti oleh rasa lelah, tidak diikuti oleh rasa lemah. Wa qad la yuhassu bi khurujihi, dan seringkali al-madhi ini tidak terasa jika ia telah keluar. Karena tadi sifatnya bila dafqin wala ladda. Ini tidak ada tekanan sehingga seorang bisa jadi tidak menyadari bahwasanya barusan ia keluar madhinya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, dan ini juga dialami baik oleh laki-laki maupun wanita. Wal muradu huna, dan yang kita maksudkan di sini mengapa menyebutkan tentang madhi pada bab kitab thaharah, bayanu ahkamihi min haitsun najasah wa naqdul wudu. Min haitsun najasah wa naqdul wudu. Yani kita ingin menjelaskan hukum seputar madhi ini dari sisi ia adalah salah satu najis dan juga pembatal-pembatal wudu. Salah satu najis dan pembatal-pembatal wudu. Baik, ini yang kita ingin paparkan dalam bab ini. Ini yang ingin kita pelajari. Namun memang sedikit mukaddimah ini diberitahukan definisi najis seperti itu. Wa fil bab iddata minal ahadits tata'allaqu binaqdil wudhu'i wa izalatin najasat. Baik, dan juga barakallahu fikum, dalam hadis, dalam bab ini kita akan menyebutkan sejumlah hadis tata'allaq binaqdil wudhu' wa izalatin najasat, seputar hadis yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu dan cara menghilangkan najis. Makanya di sini disebutkan salah satunya contoh pembatal wudu yaitu al-madhi, air madhi. Tapi kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Ali ibni Abi Talibin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu rajulan mazza'an, kata Ali, aku adalah seorang lelaki yang mazza. Oke, nanti kita akan tahu apa artinya mazza. Aku seorang lelaki yang mazza, kata Ali. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni, maka aku pun malu menanyakan, menceritakan perihal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakani ibnatihi minni, karena posisi anak beliau ada di bawahku. Ini Fatimah ketika itu adalah istri dari Ali bin Abi Thalib, anak perempuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Karena seorang Ali ini mazza dan juga posisi Fatimah ketika itu sebagai istri beliau, sehingga beliau malu untuk menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian beliau lanjut menceritakan, fa amartul Miqdad ibn al-Aswadi, aku pun menyuruh sahabat yang lain yaitu Miqdad, sahabat Miqdad ibn al-Aswad. Fasa'alahu, Miqdad bertanya kepada Rasulullah tentang perihal tersebut, bahwasanya aku ini adalah seorang lelaki yang mazza. Faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari iksil dhakaraka wa tawadda. Wali Muslimin tawadda wa ndah farjaka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Ia harus mencuci kemaluan dan kemudian berwudu. Walil Bukhari disebutkan dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, igsil zakaraka, cucilah kemaluanmu kemudian berwudu. Ini dalam lafaz Imam Bukhari. Dalam Imam Muslim, tawadda wandah farjaka, engkau harus berwudu dan memercikkan air di kemaluanmu jika memang terjadi madhi, keluar madhi. Sehingga ada dua anjuran, yaitu yaghsil dhakarahu wa yatawadda, ia mencuci kemaluannya kemudian berwudu, atau bisa jadi berwudu dulu kemudian memercikan air pada kemaluannya. Tapi kita baca gharibul hadis mazza'an. Ini Ali tadi berkata, aku adalah lelaki yang mazza. Mazza waznu fa'al min siyagil mubalaghah. Dalam bahasa Arab ini dia memakai wazan fa'alun, imadza'un, sama. Min siyagil mubalaghah termasuk bentuk kata yang tinggi, yang puncak. Wal muradu katsirul madhi. Maksudnya di sini madza ini seorang lelaki yang sering atau banyak keluar madzinya. Sering keluar air madzinya. Makanya menggunakan wazan fa'al. Sering atau banyak. Begitupun dalam asma'ullah, situ ada al-ghaffar yang begitu banyak memberikan ampunan. Al-qahhar, ini satu wazan semua, yang sangat-sangat berkuasa. Al-fattah, yang begitu banyak memberikan kemenangan. Begitupun dalam nama-nama orang, contohnya wazan fa'al juga fawaz. Ini sama. Jika faiz adalah seorang yang beruntung, orang yang menang, maka menggunakan wazan fa'al menjadi fawaz, maka bisa jadi ia adalah orang yang banyak mendapatkan kemenangan, orang yang banyak mendapatkan keberuntungan. Begitupun hamad, wazan fa'al juga. Jika hamid adalah orang yang memuji, orang yang bersyukur kepada Allah, maka hamad adalah orang yang sering dan banyak memuji Allah, orang yang sering dan banyak bersyukur kepada Allah. Ini dia dari sigoh mubalaghah, faedah dari ilmu bahasa Arab menggunakan wazan fa'al. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu itu maha berbuat sesuai apa yang ia inginkan. Wazannya fa'alun. Taib, al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Yaqulu Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan katsiral madhi. Aku ini lelaki yang sering keluar madhinya. Taib, yang banyak mengeluarkan air madhi. Wa kuntu aktasilu minhu hatta syuqqa alayya al-ghuslu. Setiap keluar madhi aku mandi. Keluar lagi madhi, mandi lagi. Hatta syukka alaiya al-guslu. Sampai aku merasa berat jika harus mandi terus-menerus. Li'anni dhanantu hukmahu hukmal mani. Karena aku kira hukum madhi ini hukumnya seperti hukum air mani. Karena memang gitu. Kalau memang mani berarti dia wajib al-guslu, wajib mandi. Ketika itu Ali radhiyallahu taala anhu menyangka demikian. Di situ menggunakan fi'il dhanna, artinya ini prasangka yang salah tentunya. Fa aradtu an ata'akkada min hukmihi, maka aku ingin memperjelas hukum yang terjadi padaku ini. Fa aradtu an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walikawni hadihil mas'alah tata'allak bil furuj wabnatuhu tahti. Tapi karena permasalahan ini ia berkaitan dengan al-furuj, berkaitan dengan kemaluan, sedangkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istriku, di bawah kendaliku. Fastahyaitu min su'alihi, aku pun enggan, malu untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad an yas'alahu. Maka aku pun menyuruh Miqdad untuk menanyakan kepada Rasulullah. Tapi dari sini kita ambil faedah bagaimana para sahabat betul-betul semangat ingin mengetahui ilmu. Harus menempuh apapun cara biar mereka jelas perkaranya, tahu ilmunya. Jika memang malu, maka beliau menyuruh sahabat yang lain untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak sampai menghentikan Ali bin Abi Thalib untuk mengetahui ilmu. Taib fasa'alahu faqala idza kharaja minhul madyu falyaghsil dzakarahu. Maka ketika ditanyakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika memang keluar madyi darinya, falyaghsil dzakarahu, hendaknya ia mencuci kemaluannya. Hatta yataqallasul kharijun nasyi' minal hararah, sampai meredah rasa panas, ingin keluar cairan tersebut, makanya ia dicuci. Birasyhi bilma, bisa dengan cara memercikkan air kepada area kemaluan, atau bisa juga dengan mengguyurkan. Wa yatawadda, kemudian baru itu ia berwudu. Likaunihi kharijan min ahadis sabilaini, karena kondisinya yang madhi ini adalah sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Wal kharijun min ahadihima huwa ahadu nawaqidil wudu, dan sesuatu yang keluar dari kemaluan ini merupakan hal yang membatalkan wudu, jelasnya gitu kan. Fayakunu qad arsada as-sa'ila bihadzal jawab ila amrin syar'iyyin wa amrin tibbiyyin. Dikatakan demikian, jika memang madhi ini dia adalah cairan yang keluar dari salah satu antara dua kemaluan, al-kubul wal-dubur, maka jelas dia adalah hal yang membatalkan wudu. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan penjelasan dengan jawaban beliau, ila amrin syar'iyyin wa amrin tibbi. Ini sesuai dengan perintah syariat dan juga urusan medis, persoalan medis. Karena ketika keluar madi tentu ini ada rasa panas, maka didinginkan dengan mencuci kemaluan. Taib, barakallahu fikum. Di sini ada ikhtilaful ulama tentang mengusap atau mencuci kemaluan ketika keluarnya madi tersebut. Taib, kita baca pendapat yang pertama. Zahabal Hanabilah wa ba'dul Malikiyah, para ulama yang mengikuti Imam Ahmad dan juga sebagian pengikut Imam Malik, mengatakan ila wujubi ghuslidz dzakari kullih, ini harus wajib mencuci seluruh area kemaluan. Ini pendapat yang pertama. Mustadillina bihadzal haditsi wa ghairihi, berdalilkan dengan hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga dengan hadis-hadis yang lainnya. Haitsu sarahat bi ghusli dzakar, di mana pada hadis-hadis itu dia secara gamblang terang menyebutkan harus mencuci seluruh kemaluan. Wa huwa haqiqatun yutlaq alaihi kulluh. Ini memang sesuai dengan hakikat yang disebutkan. Pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahabal jumhur. Kemudian jumhurul ulama, artinya yang sisanya Syafi'iyah. Baik, kemudian juga imam-imam yang lainnya berpendapat ila wujubi ghuslil mahalli alladhi asabahul madyu. Ya, ini wajib mencuci area yang terkena madzi tersebut. Kalau pendapat yang pertama tadi disebutkan wajib mencuci seluruh bagian kemaluan. Pendapat yang kedua mengatakan wajib mencuci di area yang terkena madzi. Li'annahu al-mujabu lil ghusli fayaktasiru alayhi. Itu pendapat yang kedua. Mana pendapat yang rajih antara dua pendapat ini? Apakah harus mencuci seluruh bagian kemaluan atau cukup mencuci area yang terkena air mani saja? Taib qala wal qaulul awwalu arjah. Dan pendapat yang pertama ini lebih rajih pendapatnya, al Hanabilah wa ba'dul Malikiyah. Pendapat yang pertama lebih rajih li umurin, karena beberapa alasan. Yang pertama, alasan yang pertama, anna ghuslahu huwal haqiqatu minal hadis, bahwasanya mencuci kemaluan inilah makna sebenarnya yang tercantum dalam hadis. Nah, di situ disebutkan yaghsilu dzakarahu, mencuci kemaluan, bukan mencuci area yang terkena air mazi. Ini makna sebenarnya yang disebutkan dalam hadis. Wa ghuslu ba'dihi majazun yahtaj ila qarinatin qawiyyah. Adapun mencuci sebagian area kemaluan yang terkena air mazi saja, ini dia sifatnya majaz, lawan dari hakiki. Kalau tadi hakiki makna yang sebenarnya, ini majaz, artinya peralihan dari makna dasar. Mencuci area yang terkena air mazi ini sifatnya majaz, peralihan dari makna dasar. Nah, kalau sudah sifatnya majaz, yahtaju ila qarinatin qawiyah, maka butuh terhadap penguat yang lain lagi. Harus ditopang dengan dalil-dalil yang lain lagi. Makanya disebutkan pendapat yang pertama lebih kuat. Alasan pertamanya demikian. Anna ghuslahu huwal haqiqah minal hadis. Mencuci kemaluan inilah makna sebenarnya, hakikatnya dalam hadis. Demikian tercantum. Taib, alasan yang kedua, asani annal madhya fihi syabhun minal mani. Di mana air mazi ini ia ada sisi miripnya dengan air mani. Min nahiyati sababi khurujihima, dari sisi faktor keluarnya. Air mani faktor keluarnya sama. Ainda hijanis syahwah, ketika bangkitnya syahwat. Wa taqarubi launiha, karena juga warnanya hampir sama antara mazi dan juga mani. Wa ghairi dalik, dan alasan-alasan yang lainnya. Fahuwa asbahu ma yakunu bi janabatin sughra, maka dia ini mirip, kita katakan, dengan junub kecil. Dengan istilah junub kecil ketika seorang keluar air madinya. Yaghtasiru fihi an ghuslil badani kullih ala ghuslil faraji. Maka cukup mencuci kemaluan saja daripada harus mandi satu badan. Karena dia istilahnya junub, tapi junub kecil. Kalau junub besar wajib mengguyur seluruh badan. Namun junub kecil artinya keluar madhi, ini cukup hanya mencuci kemaluan saja. Taib, alasan yang ketiga, as-salis annahu yastaribu min hararatis syahwah fanadhahu kullahu munasibun, bahwasanya ketika seorang mencuci seluruh area kemaluan, yakni ia telah melepaskan min hararatis syahwah, melepaskan diri dari panasnya rasa syahwat. Maka ketika mencuci seluruh bagian kemaluan ini lebih cocok. Liyaktalisu al-khariju bitabrihi, sehingga ia bisa merasa dingin, berkurang rasa panas tadi. Barakallahu fikum. Itu dia dua khilaf diantara kalangan ulama tentang mengusap kemaluan ketika keluarnya air mani. Fa barakallahu fikum, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di pertemuan sore hari ini. Selanjutnya insyaallah wa biidznihi kita akan membaca faedah tersisa, membaca faedah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fanaktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.